Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Raja TV, Radio Raja, dimanapun anda berada, kita menyambung surat berikutnya setelah kita selesai dari surat Saba. Sekarang kita bahas surat Fatir ya. Surat Fatir dikenal dengan dua nama. Yang pertama dikenal dengan surat Fatir karena di awal surat disebutkan lafal Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ya, kemudian Fatir artinya menciptakan ya, bi ghairi mitsalin sabiq, yaitu menciptakan tanpa ada perumpamaan sebelumnya ya. Sebagian mengatakan menciptakan dengan cepat ya. Ya, karena fatara bisa juga artinya membelah ya, infatar terbelah, artinya prosesnya cepat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nama surat Fatir dinamakan juga dengan surat Al-Malaikah, surat Al-Malaikah. Kenapa disebut dengan surat Al-Malaikah? Karena lafal Al-Malaikah disebutkan juga di awal surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Di awal surat Allah sebutkan malaikat ya, di mana langsung disebut malaikat ya, kemudian disebutkan dengan sifat-sifatnya. Lafal malaikat ini tidak terdapat dalam surat-surat yang lainnya. Dan biasa para ulama ketika memberi nama pada suatu surat, mereka memilih lafal yang mumayyiz, yaitu yang membedakan dengan surat-surat yang lainnya ya. Dan surat Fatir ada dua lafal yang membedakan, yaitu ditinjau dari awal surat. Pertama ada lafal Fatir samawati wal ard. Yang kedua ada ja'ilil malaikati rusulan, Allah menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dari sisi nama, dua, surat Fatir, surat Al-Malaikah. Kemudian dari sisi dia Makkiyah atau Madaniyah, maka surat Fatir adalah surat Makkiyah. Sebagaimana sering kita sampaikan, surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan Tahir bin Asyur dalam tafsirnya menyebutkan di antara mahawir atau topik yang disampaikan dalam surat ini, di antaranya masalah wahdaniyatullah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tentang al-ba'thu, tentang hari kebangkitan. Dan ini adalah tiga perkara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin Arab. Dan biasanya surat-surat Makkiyah topiknya seputar itu, yaitu membantah mereka yang melakukan kesyirikan. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta, namun mereka tidak mengesakan Allah dalam peribadatan. Yang kedua, mereka mengingkari Muhammad utusan Allah ya. Mereka mengakui ada Allah, tapi menurut mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan utusan Allah. Yang ketiga, mereka mengakui ada Allah, tapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah, surat Fatir di antara pembahasannya tiga perkara ini. Ini adalah nuansa surat-surat Makkiyah, dan sangat jelas kalau kita baca yang surat-surat dalam juz amma yang rata-rata adalah Makkiyah, maka nuansanya biasanya tentang kerasulan Nabi, tentang hari kiamat ya, seperti itu. Jadi suratnya adalah surat Makkiyah. Kita masuk dalam surat Fatir ya. Tentunya bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka mushaf, maka dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillahirrahmanirrahim ini merupakan permulaan dari setiap awal surat ya. Setiap awal surat selalu ada bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama kenapa surat At-Taubah tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya surat At-Taubah di awal-awal surat berbicara tentang perang ya. Faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum khudhuhum wahsuruhum waqtul lahum kull marsad. Jadi isinya, kalau kalian dapati orang musyrikin maka tangkaplah atau perangilah, dan seperti itu. Jadi mereka mengatakan awal surat kesannya kesan perang, kemudian bagaimana menghadapi orang musyrikin yang mengingkari janji dan melakukan kesalahan-kesalahan, maka disikapi dengan tegas. Maka tidak pantas jika surat tersebut dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak pantas jika surat tersebut dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, sehingga bismillah tidak ada di awal surat At-Taubah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua dan pendapat yang lebih kuat, bahwasanya para sahabat ragu apakah surat At-Taubah merupakan kelanjutan dari surat Al-Anfal. Ya, topiknya mirip, ada masalah perang, masalah jihad ya. Ataukah surat At-Taubah merupakan surat mustaqillah, surat yang independen. Ketika para sahabat ragu antara surat At-Taubah atau surat At-Taubah dia independen sendiri atau dia merupakan kelanjutan dari surat Al-Anfal, maka mereka tidak menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah. Ini pendapat yang lebih kuat, karena Bismillahirrahmanirrahim diucapkan dalam kondisi apapun ya, bahkan dalam kondisi peperangan juga tetap mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pendapat yang kedua lebih kuat, bahwasanya karena ada keraguan apakah surat At-Taubah kelanjutan dari surat Al-Anfal ataukah tidak, sehingga para sahabat ketika menulis mushaf mereka tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat At-Taubah. Sehingga ini menguatkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang didatangkan di awal-awal setiap surat. Oleh karenanya Bismillahirrahmanirrahim sendiri diperselisihkan apakah dia merupakan bagian dari surat Al-Fatihah ataukah dia ayat tersendiri sebagaimana surat-surat yang lain didatangkan sebagai pembuka surat. Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim ditulis sebelum surat Al-Baqarah, sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim ditulis sebelum surat Al-Imran, sebelum surat An-Nisa, sebelum surat Fatir, dan setiap surat selalu Bismillahirrahmanirrahim dan dia bukan bagian daripada surat tersebut, maka demikian pula surat Al-Fatihah. Oleh karenanya pendapat mazhab Malikiyah yang saya ingat saya bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah, apalagi dalam hadis qudsi ketika Allah dan Sahih Muslim hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Allah mengatakan qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain, aku membagi salat, maksudnya aku membagi Al-Fatihah menjadi dua ya, setengah buatku setengah buat hambaku. Kemudian Allah berkata fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berkata hamidani abdi, maka hambaku telah memujiku. Wa idza qala arrahmanir rahim, jika hambaku membaca arrahmanir rahim, Allah berkata asna alayya abdi, sungguhnya hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah berkata majjadani abdi, sungguhnya hambaku mengagungkan aku. Di sini Allah mengatakan ketika di awal, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seandainya Al-Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka harusnya Allah berkata dalam hadis qudsi tersebut, jika hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Namun ternyata tidak, hadis sahih dalam Sahih Muslim. Maka ini yang dirajikan oleh sebagian ulama, tentu ada masalah khilaf apakah bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Tapi yang saya kuatkan ya, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, dia bukan bagian daripada surat manapun di awal surat. Beda dengan ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alaihi wa'tuni muslimin, maka itu di tengah surat pengucapan bismillahirrahmanirrahim tersebut, di tengah surat sebagaimana Nabi Nuh ketika naik ke dalam kapal dia bismillahimajreha wa mursaha. Intinya ini pendapat yang lebih kuat, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang didatangkan di awal setiap surat ya, di awal setiap surat ya. Mungkin seandainya bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada Al-Fatihah, mungkin ada bismillah lain sebelumnya ya. Ya, sebagai pembuka dari setiap surat. Allah alam bisawab. Intinya ini masalah khilafiyah, namun yang lebih kuat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri didatangkan di awal setiap surat sebagai pembuka setiap surat. Baik, kita masuk pada ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini sudah kita bahas ya di awal surat Saba, bahwasanya Allah memuji dirinya dalam berbagai kondisi ya. Di antaranya Allah memuji, saya tidak akan ulangi lagi, tapi ada sekitar 5 atau 6 poin. Silakan ya, kawan-kawan nanti bisa kembali ke rekaman surat Saba ya, dan insyaallah di awal Ramadan insyaallah bukunya sudah terbit ya, tafsir surat Luqman sampai surat Saba ya, yang sudah kita sampaikan di Radio Rojak dari surat Luqman sampai surat Saba, alhamdulillah sudah selesai, tinggal naik cetak sekarang. Kemudian jadi kita tidak ulang di sini, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, Allah memuji dirinya, ya. Allah memuji dirinya, ya. Dan ini adalah pelajaran bagi kita bagaimana cara memuji Allah. Di antaranya Allah memuji dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, yang di mana langit dan bumi dan apa yang berada di dalam keduanya, ya. Jadi Allah pencipta segala sesuatu, ya. Karena yang kita lihat adalah langit dan bumi. Kita berada di atas bumi dan kita melihat langit. Masing-masing ada penghuninya dan Allah menciptakan segalanya, ya. Allah muji dirinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada yang membantunya, tanpa ada contoh yang sebelumnya. Makanya menggunakan kata fatir. Fatir, yaitu ibtada'a, ya. Dia yang memulai penciptaan langit dan bumi min ghairi mithalin sabik, tanpa ada contoh sebelumnya. Allah tidak meniru ciptaan zat lain, ya. Ya, orang sekarang misalnya bikin mobil, niru mobil sebelumnya sudah ada, ya. Sekarang ada, tinggal meniru ilmuwan sebelumnya, kemudian dimodif, maka muncullah penemuan baru. Tapi Allah ketika menciptakan langit dan bumi, dari tidak ada menjadi ada, tanpa ada contoh sebelumnya, maka Allah menggunakan kata fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ini yang pertama, ya. Allah mutafarrid, Allah beresa dalam rububiyah, dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', dan Allah menjadikan para malaikat sebagai rusul. Di sini ja'il bisa artinya khalaqa. Kalau khalaqa, maka ja'ala hanya memansubkan satu maf'ul bih, seperti alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dalam di awal surat Al-An'am, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, Allah menciptakan langit, menciptakan kegelapan dan terang, cahaya. Di sini hanya memansubkan satu maf'ul bih, maka ja'ala yang memansubkan satu maf'ul bih, maka maknanya khalaqa, ya, maknanya khalaqa. Terus rusulan bagaimana? Rusulan adalah hal. Kalau kita maknakan ja'ala dengan khalaqa, maka rusulan i'rabnya adalah hal. Ini bagi yang mengerti bahasa Arab tentunya. Tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan ja'ala di sini maknanya la sayyara, yang memansubkan dua maf'ul bih. Ja'ilil malaikati rusulan. Ya, jadi dia adalah isim fa'il ya'malu 'amalal fi'li, ya, ja'ilil malaikati, yaitu menjadikan malaikat sebagai rasul-rasul. Al-malaikati dia maf'ul pertama, rusulan maf'ul kedua, ya, seperti, ya, karena dia fa'il yang mengamalkan amalan fi'il. Artinya yang menjadikan, kalau ja'ala di sini diartikan sayyara, artinya Allah yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan. Yang mereka memiliki sifat uli ajnihatin, yang malaikat-malaikat tersebut memiliki sayap-sayap, ya. Memiliki sayap, ya, ada yang masna, ada yang dua, wa thulatha, dan ada yang masna maksudnya dua-dua, ya, masna, thulatha maksudnya tiga-tiga-tiga, wa ruba maksudnya empat-empat-empat, ya. Allah menjadikan mereka bersayap empat, bersayap empat, bersayap empat. Kemudian yazidu fil khalqi ma yasha, Allah tambah dalam ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini zahirnya Allah mengatakan ja'ilil malaikati, Allah menjadikan malaikat seluruhnya sebagai utusan Allah. Zahir dari ayat itu seperti ini. Makanya Syekh Sa'di dalam tafsirnya mengisyaratkan akan hal ini, bahwasanya seluruh malaikat Allah utusan Allah. Seluruh malaikat adalah utusan, karena Allah tidak mengecualikan dalam ayat ini. Ja'ilil malaikati rusulan. Allah menjadikan para malaikat, apalagi al-malaikat di situ lafal umum, menjadikan malaikat seluruhnya utusan. Ya, namun pendapat yang lebih kuat, maksudnya al-malaika ini adalah lafzul am yuradu bihil al-khas, yaitu lafalnya umum tapi maksudnya sebagian malaikat, khusus, tidak semua malaikat. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari sebagian malaikat ada yang menjadi utusan, dan Allah memilih dari sebagian manusia ada yang menjadi utusan. Sebagaimana tidak semua manusia menjadi utusan Allah, demikian juga demikian pula tidak semua malaikat menjadi utusan Allah, dan itu tafsiran yang lebih tepat. Dan sekali lagi ini Syekh Utsaimin memilih tafsiran kedua. Ini contoh lagi saya sampaikan, ada perbedaan pendapat antara Syekh Utsaimin rahimahullah dengan gurunya Syekh Sa'di. dalam masalah ja'ilil malaikati rusulan, ya. Bahwasanya Syekh Utsaimin berpendapat maksudnya malaikat di sini adalah sebagian malaikat, tidak seluruhnya, meskipun lafalnya umum, tapi maksudnya adalah al-khas, maksudnya lafal yang khusus, atau al-am al-makhsus, lafal am yang dikhususkan. Karena berdasarkan ayat yang lain, Allahu yastafi minal malaikati rusula. Allah menjadikan sebagian malaikat sebagai rasul dan menjadikan sebagian manusia sebagai rasul. Dan rasul maksudnya utusan, utusan Allah, malaikat kepada para rasul dan utusan juga kepada selain rasul, ya. Makanya malaikat maut disebut rusul, tawaffathum rusuluna wa hum la yufarritun. Bahwasanya orang-orang diwafatkan oleh utusan-utusan kami, maksudnya malaikat maut dan anak buahnya. Allah menamakan malaikat maut dan anak buahnya dengan rusul, utusan-utusan. Jadi malaikat menjadi utusan kepada para rasul, misalnya malaikat Jibril membawa wahyu, atau utusan kepada selain para rasul, seperti Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia, dan sebagaimana dalam hadis-hadis bagaimana Allah mengirim malaikat untuk berbicara dengan sebagian makhluknya, ya, sebagian dalam ayat, ya, seperti Allah mengirim malaikat Jibril kepada Maryam, ya, Maryam bukan jadi seorang nabi perempuan, ya, Allah mengirim malaikat kepada Maryam dan terjadi pembicaraan antara Jibril dengan Maryam, Maryam sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, ya, tapi tidak otomatis Maryam menjadi seorang nabi, karena tidak semua orang didatangi oleh malaikat kemudian menjadi seorang nabi. Contoh dalam hadis juga banyak tentang kisah tiga orang yang diuji oleh Allah, maka datang malaikat, satunya korengan, satunya buta, ya, satunya penyakit baros, kulitnya warna putih, dan malaikat datang menguji mereka. Malaikat bertemu dengan mereka, berbicara dengan mereka, ya, ini utusan Allah kepada manusia, ya. Demikian juga dalam hadis yang sahih di mana Nabi SAW mengatakan inna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra, ada seorang menziarahi kawannya di negeri yang lain, fa arsadahu Allahu malakan ala madrajatihi, maka Allah mengirim malaikat untuk menunggu dia di tempat lewatnya, dalam bentuk manusia tentunya malaikat tersebut. Kemudian ketika orang tersebut lewat, malaikat bertanya aina turid, ya, ke mana kau hendak pergi, ya, dia mengatakan uridu akhin akhon li fi hadhil qaryah, aku ingin menjenguk saudaraku di kampung ini. Maka malaikat bertanya halaka min ni'matin tarubbuha alaihi, ya, apakah ada urusan duniamu yang harus kau cek-cek, harus kau mungkin kebun, mungkin peternakan atau yang lainnya, sehingga kau jauh-jauh pergi menemui saudaramu. Kata orang ini, la walakinni ahbabtuhu fillah, aku menjenguknya bukan karena apa-apa, tapi aku menjenguk karena aku mencintainya karena Allah. Apa kata malaikat? Fa inni rasulu rabbika, aku utusan Rabbmu. Annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Allah mengutus malaikat bukan hanya kepada rasul, tapi Allah mengutus malaikat kepada manusia, sehingga tidak semua orang didatangi manusia otomatis menjadi malaikat. Sebagaimana pendapat sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya Maryam adalah nabi perempuan karena didatangi oleh Jibril. Jawabannya tidak mesti. Tidak mesti, ya. Sama seperti tafsiran Allah dalam surat Thaha, wa auhayna, dalam Al-Qur'an kata wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih, dalam Al-Qur'an, ya. Demikian juga dalam surat Thaha dan yang lainnya, maka kami beri wahyu kepada ibunya Musa untuk menyusui Nabi Musa, fa idza khifti alaihi, dan seterusnya. Tetapi bukan berarti ibunya Nabi Musa kemudian menjadi nabi perempuan, ya, karena tidak semua malaikat menjadi bertemu dengan manusia otomatis manusia itu menjadi nabi. Dan makna auhayna ila ummi Musa bisa jadi kami wahyukan kepada Nabi Musa, bisa jadi dengan mengilhamkan, bisa jadi Allah kirim malaikat. Bisa jadi Allah kirim malaikat kepada ibunya Nabi Musa, tetapi tidak semua manusia yang didatangi malaikat otomatis menjadi seorang rasul, ya. Jadi ja'ilil malaikati rusulan, Allah menjadikan, kalau kita artikan, Allah menjadikan sebagian malaikat sebagai utusan-utusan, baik utusan kepada para rasul, ya. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim, para rasul kami datang kepada Nabi Lut, ya. Jadi terkadang para malaikat diutus kepada para anbiya, terkadang malaikat diutus kepada sebagian manusia. Sifat-sifat mereka, malaikat di sini uli ajnihah. Mereka memiliki sayap, ya. Dua-dua, ya, tiga-tiga, empat-empat, ya. Dan ada yang lebih daripada itu, seperti malaikat Jibril alaihissalam yang lahu sittu mi'ajanah, di mana malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kalau dia bentangkan satu sayap saja, saddal ufuk, maka akan menutup cakrawala. Satu sayap saja dibuka oleh malaikat Jibril, cakrawala tertutup. Artinya orang melihat di langit dipenuhi dengan sayapnya malaikat Jibril. Berarti betapa dahsyatnya malaikat Jibril, ya. Memiliki 600 sayap dan indah, ya, disebutkan bagaimana nampak warna-warni ketika dia buka sayapnya, nampak warna-warni, makhluk di luar bayangan kita, ya. Allah yang menciptakan. Kadang kita lihat ikan hias begitu indah, kita lihat hewan begitu indah, kita lihat ikan di lautan begitu indah, lihat bunga begitu indah, ya. Kita lihat manusia juga begitu indah. Bagaimana ya Allah menciptakan malaikat dengan kekuasaan Allah, malaikat Jibril yang begitu indah, luar biasa. Ketika dia bentangkan sayapnya, maka keluar warna-warni yang indah dari sayap malaikat Jibril. Makanya setelah itu Allah berfirman, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah dalam makhluknya apa yang dia kehendaki. Artinya, ada malaikat yang Allah tambahkan sayapnya, bukan cuma maksimal 4, tidak. Ada yang lebih daripada itu. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Tapi bagaimana sayap malaikat? Wallahu alam, kita enggak tahu, kita enggak pernah lihat. Ini contohnya yang dikatakan apa? Kita paham namanya sayap, tetapi kaifiahnya kita tidak tahu, ya. Dan dalam masalah malaikat banyak hal yang kita paham maknanya tapi kita enggak tahu bagaimananya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jasad malaikat, kita enggak tahu. Kita hanya mengetahui Allah mengatakan khuliqatil malaikatu min nur. Nabi berkata khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marji min nar wa khuliqa adam mimma wasifa lakum. Bahwasanya malaikat diciptakan cahaya. Ya, bagaimana jasad malaikat yang aslinya kita enggak tahu, ya. Bagaimana malaikat terbuat dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tapi energinya enggak pernah habis. Energinya enggak pernah habis dan bergerak begitu cepat, luar biasa, tanpa ada asupan gizi ke dalam tubuh mereka. Ini di luar nalar kita. Ini pertama. Yang kedua, Allah menyebutkan malaikat sebagaimana dalam surat Saba sebelumnya, malaikat punya jantung. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika dicabut rasa takut dari jantung mereka. Maka kita enggak tahu bagaimana jantung malaikat. Jantung kita ngerti kalau untuk manusia, ada di situ ada katupnya, ada aliran darahnya. Kalau sakit bisa dipasang ring, berbagai macam masalah jantung para dokter tahu, kita bisa kira-kira. Tapi kalau kita bicara jantung malaikat, gimana? Yang jelas enggak ada aliran darahnya. Ya. Terus bagaimana? Yang jelas ada. Allah mengatakan hatta idza fuzi'a an qulubihim. Sebagai mendatang dalam hadis yang sahih juga bahwasanya malaikat dicabut rasa takut dari jantungnya. Ini contoh kita tahu maknanya tapi kita enggak tahu artinya. Sama sayap. Kalau sayap kita paham, kita lihat burung ngerti sayap, ya. Kalau dua kita bisa bayangkan, dua berarti satu kanan satu kiri. Masna wa thulatha wa ruba. Kalau ruba empat kita paham. Sayap malaikat insyaallah, ya, kira-kira dua sebelah kanan, dua sebelah kiri. Tapi kalau kita bilang tiga gimana ini? Kita bingung juga, ya. Sayapnya di mana? Dua sebelah kanan, satu sebelah kanan, sebelah kiri, satunya kemana? Allah alam, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Ini contoh bahwasanya di sana ada makhluk-makhluk Allah yang kita paham maknanya namun kita tidak tahu hakikatnya, ya. Sama seperti ketika kita bicara tentang makhluk di surga, ketika Allah berbicara tentang bidadari, kita tahu perempuan seperti apa, ya, tapi kita bayangkan bidadari seperti apa, kita enggak bisa, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati sang wanita adalah cermin bagi suaminya. Artinya tubuhnya bening, tembus pandang sampai-sampai hatinya seperti cermin. Kalau suaminya di surga di depan sang bidadari, maka wajahnya terekspresikan di hati sang wanita, ya. Bukan cuma kata orang, kamu di hatiku, enggak, benar-benar wajahnya muncul di hati sang wanita tersebut, karena Nabi mengatakan kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati sang bidadari adalah cermin bagi sang lelaki. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, begitu beningnya tubuh bidadari, sampai kata Nabi, yura muhu saqaiha min warai lahmi minal husni. Terlihat sum-sum betis sang bidadari di balik dagingnya karena saking indahnya, ya. Nah, kita enggak bisa bayangkan, kita bayangkan kelihatan sumsum kita ini apa, mengerikan, ya, gendruwo kali, bagaimana sumsumnya kelihatan. Tapi Nabi mengatakan untuk menghilangkan hadza tawahum, untuk menghilangkan praduga yang salah, Nabi akhirkan hadisnya dengan berkata, minal husni, saking cantiknya. Nah, dan ini dibawa oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Tadmuriyah. Tatkala kita berbicara tentang makhluk, sebagian makhluk, kita enggak tahu hakikatnya, meskipun kita paham maknanya. Maka bagaimana lagi tentang Allah Subhanahu wa taala? Kita paham tentang Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jasad. Ya. Bagaimananya kita enggak tahu, tapi kita paham makna-makna tersebut. Ya. Kita paham makna-makna tersebut. Contoh istiwa, istawa di atas ya. Kita paham makna di atas ya. Tapi bagaimananya kita enggak tahu karena istawa makhluk juga berbeda-beda. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an ada namanya litastawu ala zuhurihi, ya. Kalian agar berada di atas pundak hewan ya. Istiwanya seorang di atas pundak di atas apa namanya punggung hewan ada bentuknya sendiri. Kemudian juga Allah berfirman tentang Nabi Nuh, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulqi faqul alhamdulillahi alladzi najjana minal qaumiz zalimin. Dan jika engkau telah beristiwa wahai Nuh, engkau dan pengikutmu beristiwa di atas kapal. Nah, ada istiwa model lain, istiwanya Nuh dan pengikutnya di atas kapal. Istiwa ini makhluk dengan makhluk beda. Ada lagi istiwanya kapal Nabi Nuh di atas gunung Al-Judi, wastawat 'alal Judi. Kata Allah, maka kapalnya Nabi Nuh istiwa di atas gunung. Ya. Maka ketika itu, ini tiga istiwa yang semuanya makhluk dan berbeda-beda. Kita paham istiwa di atas. Istiwa di atas ala, dan ada istiqrar, ada ketenangan. Ya. Tapi beda antara istiwanya seorang di atas punggung hewan, beda bentuknya. Karena bentuk istiwa tergantung siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Itu mempengaruhi. Kalau kita tahu siapa yang di atas, siapa yang di bawah, maka kita bisa bayangkan, oh istiwanya seperti ini. Ketika kita berbicara tentang istiwanya Nabi Nuh di atas kapal, kita ngerti, oh kapal datar, Nabi Nuh istiwa, maksudnya dia sudah di atas kapal, berdiri atau duduk. Kita bisa bayangkan, karena kita tahu Nabi Nuh manusia, kapal seperti apa, berarti istiwanya kita ngerti. Ketika kita bicara fastawat alal judi, kapal Nabi Nuh istiwa di atas gunung, kita bisa paham, oh ini banjir sehingga akhirnya kapalnya nongkrong di atas gunung. Kita bisa ngerti kira-kira seperti apa, karena kita tahu bentuk kapal, kita tahu bentuk gunung. Ketika kita berbicara tentang istiwanya Allah di atas arsh, ya sudah kita enggak tahu, kita paham maknanya. Tapi bagaimananya, kita enggak bakalan tahu, karena kalau Anda ingin tahu bagaimana istiwanya Allah di atas arsh, Anda harus tahu Allah seperti apa, Anda harus tahu arsh seperti apa. Baru Anda bisa membayangkan. Kalau Anda enggak tahu arsh saja, Anda enggak tahu bagaimana hakikatnya, apalagi Allah enggak tahu hakikatnya, maka tidak akan kita ketahui bagaimananya. Maka benarlah perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ya. Dia mengatakan al-istiwa'u ma'lum, istiwa adalah diketahui, ma'lum, dimaklumi, diketahui. Sebagian ahlul bid'ah mengatakan ma'lum fil lughatil Arab atau ma'lum fil qawamis, katanya ma'lum ada di kamus ya. Enggak, ma'lum maknanya diketahui. Ya. Istiwa, al-istiwa' ma'lum, diketahui. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya tidak diketahui. Ya. Makanya Imam Malik menetapkan makna dan menolak kaifiyah. Kalau asalnya tidak diketahui maknanya, maka tidak perlu menolak kaifiyah. Maka Allah Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum, istiwa' diketahui, wal-kaifu majhul, adapun bagaimana yang tidak diketahui, wal-imanu bihi wajib, beriman akan istiwa'nya Allah adalah wajib, was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimananya adalah bid'ah. Ini segera intermezzo, kita kembali kepada malaikat. Maksud saya, malaikat kita tahu maknanya, dia dari cahaya, kita ngerti cahaya itu kira-kira seperti apa, kita tahu makna jantung, kita tahu makna sayap. Tetapi ketika kita bicara bagaimana sayap malaikat, kita enggak tahu. Bagaimana jantung malaikat, kita enggak tahu. Dan kita tidak bisa membayangkan. Kebayangan pasti keliru. Ya. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambah dalam makhluknya apa yang dia kehendaki. Di sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama maksudnya berkaitan dengan jumlah sayap malaikat. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambah sebagian malaikat jumlah sayapnya. Seperti malaikat Jibril dengan jumlah 600 sayap. Dan banyak ulama menafsirkan secara umum, artinya Allah menambah pada sebagian makhluknya kelebihan yang Allah kehendaki. Contohnya seperti manusia dengan makhluk yang lain, ya kita manusia berdiri dengan tegak, belum ada makhluk yang berdiri dengan tegak, ya orang utan pun masih agak membongkok, ya kemudian manusia memegang, bisa berjalan dengan tegak memegang. Kebanyakan hewan kalau mereka tidak bisa memegang, mereka biasanya dengan mulutnya, ya mereka berjalan dengan keempat kakinya. Artinya banyak ya, Allah berikan keindahan pada sebagian makhluk dibandingkan yang lain. Allah berikan kecerdasan pada sebagian makhluk dibandingkan yang lain. yazidu fil khalqi ma yasha, banyak ulama menafsirkan lebih umum, Allah memberi tambahan, kelebihan pada makhluk-makhluknya, ma yasha, apa yang Allah kehendaki, makhluknya yang Allah kehendaki, terserah Allah, kelebihan apapun terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan berkata, inna Allah ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu tanpa terkecuali. Dan syai' di sini sesuatu bukan maksudnya yang berkaitan dengan kemustahilan ya. Kalau kemustahilan tidak masuk dalam ayat ini. Seperti perkataan sebagian orang-orang ateis atau orang liberal, mereka menuntut agar Allah bisa maha kuasa atas sesuatu yang mustahil. Ya. Contoh mereka mengatakan, apakah Allah bisa menciptakan yang semisal Allah juga? Ini kita bilang ini sesuatu yang mustahil. Ya, artinya apakah Tuhan Allah bisa menciptakan Tuhan juga? Kita bilang ini pertanyaannya salah. Ya, ini mustahil. Kenapa? Karena Tuhan tidak diciptakan. Allah Maha Esa dan Tuhan tidak diciptakan. Bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak diciptakan? Ini pertanyaan salah. Sama seperti orang bertanya, apakah bisa naik ke bawah? Ya, kira-kira seperti itulah. Apakah bisa naik ke bawah? Yang gak bisa, naik ke atas ya. Naik ke bawah, pertanyaan salah. Maka pertanyaan Anda yang mengatakan, apakah Allah bisa menciptakan Tuhan semisalnya, ini pertanyaan sudah salah. Karena Tuhan itu tidak diciptakan. Ini mereka ingin bikin keraguan. Ayat ini salah. Kalau Allah maha kuasa segala sesuatu, harusnya Allah bisa menciptakan semisal Allah ya. Dan banyak hal mustahil. Contoh, bisakah Allah menciptakan segi empat yang bulat? Ya, gimana? Pertanyaan keliru. Segi empat ya segi empat, bulat ya bulat. Gimana segi empat sekaligus bulat? Ya, enggak ada ya. Ini suatu contohnya yang seperti ini tidak dinamakan sesuatu dalam bahasa Arab. Seperti yang mustahilat seperti ini tidak dinamakan sesuatu. Yang Allah, ya, tapi Allah maha kuasa segala sesuatu dari hal-hal selain yang mustahil. Ya, misalnya orang tanya, Ustaz, apakah Allah mampu memasukkan alam semesta dalam telur? Ya, kalau kita bilang secara, kalau Allah mampu saja, kalau mau mungkin alam langit dan bumi jadi kecil masukin ke telur, telurnya jadikan besar, ya mampu Allah kalau pingin bisa saja. Nah, seperti ini bukan suatu yang memang suatu yang menakjubkan, tapi bukan suatu yang mustahil. Tapi kalau mustahil tadi seperti menciptakan Tuhan bisa menciptakan Tuhan, mustahil, pertanyaannya keliru, karena Tuhan itu tidak diciptakan. Bagaimana menciptakan sesuatu yang tidak diciptakan? Ya. Seperti bisakah naik ke bawah, bisakah turun ke atas, bisakah membuat persegi yang bulat, yang bundar, ya enggak. Ini pertanyaan yang keliru. Hati-hati dengan permainan kata-kata oleh orang-orang ateis untuk menimbulkan keraguan bagi orang-orang yang beriman. Para ulama menjelaskan ketika malaikat memiliki sayap, ya, menunjukkan malaikat bergerak dengan cepat, ya. Malaikat bergerak dengan sangat cepat. Bahkan kecepatan malaikat lebih dari jin. Jin terbang dengan cepat, ya. Makanya jin Ifrit ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada anak buahnya, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Dalam surat An-Naml, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Tubilqis sebelum mereka datang menyerahkan diri? Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Nabi Sulaiman punya waktu tertentu, dia akan berdiri dari tempat duduknya. Ada yang mengatakan setelah mengawasi pekerjaan rakyatnya, maka dia akan berdiri, artinya selesai pengawasan. Intinya waktu cepat, mungkin butuh 2 jam, 3 jam. Sementara jarak antara Sabah sampai ke Palestina ribuan kilo, ini menunjukkan jin Ifrit jago, cepat. Terbang dari sana, kemudian berarti kan dia terbang dua kali dari Palestina, terbang ke Sabah, balik lagi bawa angkat singgasana balik ke Palestina. Jaraknya double dari Palestina. Dia kan sekarang di Palestina jin Ifrit. Dari Palestina dari kerajaan Sulaiman pergi ke Sabah, ambil singgasana Ratu Bilqis, kemudian balik lagi ke Sulaiman. Tapi ada kata Allah, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk. Aku bisa mendatangkannya sebelum kau mengedipkan matamu. Ya. Disebutkan bahwasanya dia berdoa dengan Ismullahil A'zam. Ya. Dia berdoa kepada Allah, maka malaikat mendatangkan singgasana tersebut dengan cepat. Artinya malaikat lebih cepat. Ya. Wasabi hati sabaha dalam surat An-Nazi'at. Para malaikat bergerak dengan cepat. Lihat malaikat Jibril. Malaikat-malaikat lapor naik kepada Allah, turun ke bumi dengan kita tahu jarak bumi dengan langit berapa jaraknya, tapi mereka bisa dengan cepat bergerak ya. Malaikat Jibril lapor kepada Allah, turun kepada Nabi SAW. Nabi menyampaikan tentang sesuatu, ditanya, kata Nabi, iya diampuni semuanya. Tiba-tiba Jibril datang, illa den, kecuali hutang, tidak diampuni. Subhanallah, tadi Jibril baru sampaikan kepada aku, cepat Jibril. Luar biasa ya. Karena Jibril tidak cepat, sayap 600. Kalau terbang dengan begitu, cepat. Dan ini yang menakjubkan diantara sifat malaikat. Kalau jin makan dan minum. Jin makan dan minum. Hadis ini banyak menunjukkan jin makan dan minum. Malaikat tidak makan, tidak minum. Bahkan mereka anti makan, anti minum. Tetapi energinya enggak pernah habis. Allahu Akbar. Energinya enggak pernah habis ya. Luar biasa ya. Makanya tidak semua malaikat menyeru Rasul. Ada malaikat yang tugasnya beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis At-Tatis Sama, wa huqalah anta'id, bumi langit terdengar suara beratnya langit, dan itu pantas langit untuk mengeluarkan suara berat. Kenapa? Ma min maudhi arba'a asabi, tidak ada jarak 4 jari kecuali di situ ada malakun raqi, malakun sajidun jabhatahu, ada malaikat yang ruku, ada malaikat yang sujud. Bahwasanya langit penuh dengan malaikat, ada malaikat yang tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak pernah letih. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, mereka siang dan malam bertasbih, tidak pernah letih. La yasamun, mereka tidak pernah bosan. Tidak seperti kita manusia beribadah capek, beribadah bosan. Malaikat tidak ya. Dan ini diantara keajaiban makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah akhiri ayatnya dengan berkata, Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wala yumsik wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, fala mursila lahu min ba'di, maka tidak ada yang bisa sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Wa huwal azizul hakim, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini ya menjelaskan bahwasanya apa yang rahmat yang Allah bukakan ya. Allah menggunakan lafal yaftah ya. Seakan-akan kata Thahir bin Asyur, seakan-akan ada kanz yang tertutup kemudian dibuka oleh Allah sehingga rahmat kemudian terlepas mengenai hamba-hambanya ya. Ya, ma yaftahillah, apa saja. Ma di sini isim syarat ya. Makanya yaftah di situ majzum. Ma yaftahillahu ya, apa saja yang Allah buka linnas, bagi manusia, min rahmatin, berupa rahmat Allah, apa saja rahmat Allah, dalam bentuk rezeki, dalam bentuk keimanan, dalam bentuk ketakwaan, dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk kesehatan, rahmat Allah luas. Kalau Allah berkehendak kepada hamba-hambanya, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Allah kalau ingin kasih rahmat pada siapa yang Allah kehendaki, maka enggak ada yang bisa menahannya. Satu dunia mencoba menahan, tidak bisa. Fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Setelah Allah berfirman, wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Tidak ada yang bisa melepaskannya min ba'dih, setelah Allah menahannya, tidak ada yang bisa melepaskannya. Ya. Sini perhatikan, bagi yang pintar, yang ngerti bahasa Arab, mungkin terbetik dalam benak kita ketika Allah berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Di sini pakai domir ha muannaf, karena kembali kepada rahmat. Apa yang rahmat yang Allah lepaskan, rahmat muannaf, maka tidak ada yang bisa menahan rahmat tersebut. Makanya fala mumsika laha. Kemudian mungkin kita terbayangkan setelah itu Allah berfirman, ma yumsik fala mursila laha. Harusnya demikian. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Ternyata Allah tidak menggunakan dhamir muannas. Allah menggunakan di situ dhamir mudzakkar, ghaib. Wa ma yumsik fala mursila lahu. Allah tidak mengatakan laha. Hu ini kembali kepada siapa? Dhamir ini kembali kepada wa ma. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Oleh karenanya tidak hanya terbatas pada rahmat yang Allah tahan. Maksudnya di sini ayat lebih umum. Kebaikan atau keburukan yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Di awal ayat Allah mengatakan, dalam rangka untuk mengingat manusia kepada kenikmatan, Allah mengatakan, semua rahmat kalau Allah kehendaki pada siapapun, tidak ada yang bisa mencegahnya. Sebaliknya, wama yumsik, apa yang Allah tahan? Yang Allah tahan ini bermacam-macam. Bisa jadi Allah tahan rahmat. Allah kirimkan musibah kepada seorang. Atau sebaliknya, wama yumsik minasyar, keburukan yang Allah tahan. Dan ini yang diisyaratkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya ma di sini umum, ya, ma di sini umum, wama yumsik, apa yang Allah tahan, bisa jadi Allah menahan rahmat, bisa jadi Allah menahan keburukan. Ya, maka tidak ada yang bisa melepaskan hal tersebut. Jadi yang potongan ayat kedua, wama yumsik fala mursila lahu, apa yang Allah tahan ini lebih umum, bukan berkaitan dengan rahmat saja maksud saya. Beda awal ayat berkaitan dengan rahmat, adapun ini potongan kedua berkaitan dengan rahmat dan selainnya. Karena bisa jadi Allah tahan rahmat, bisa jadi Allah tahan keburukan. Karenanya bisa jadi kita lihat bagaimana terjadi kecelakaan, ada orang yang kelihatan kuat dalam mobil tersebut, justru meninggal. Ada anak yang lemah, mungkin bayi tidak bisa, justru selamat. Yang seharusnya kalau pakai logika dia yang meninggal ya. Dan demikian juga terkadang penyakit datang di suatu rumah. Subhanallah, ada yang kuat, ada yang sehat, ada olahragawan. Ternyata dia mengenai seorang yang kuat, meninggal. Yang kena orang yang kelihatannya lemah, ternyata sembuh. Ini kelihatannya lemah, enggak bisa apa, ternyata sembuh. Ini yang kelihatan kuat, olahragawan, kemudian ternyata meninggal dunia. Ya. Berarti Allah mencegah kematian bagi dia. Terkadang kematian Allah kirim. Allah masukkan kematian dalam suatu rumah, ya, justru yang kuat, justru meninggal dunia. Ya. Jadi maksud saya, terkadang kita diselamatkan, ya, padahal layaknya kita mungkin binasa, atau kita celaka, ternyata tidak. Berarti ada yang menahan keburukan tersebut menimpa kita. Ada yang menahan keburukan tersebut menimpa kita, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, fala wama yumsik fala mursila lahu min ba'dihi, apa yang Allah tahan, maksudnya umum mencakup rahmat ataupun keburukan yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan berkata, wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa. Dia maha perkasa, maka Allah mampu melakukan ini semua. Allah mampu melakukan, tidak ada yang bisa atur-atur keputusan Allah. Ya, la mu'aqiba li hukmi, tidak ada yang bisa protes terhadap kehukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan, Allah yang ngatur masalah rahmat, masalah azab, masalah bencana, semuanya aturan Allah. Tidak ada yang ikut-ikutan, tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa merubah-rubah. Ya, tidak ada yang bisa merubah. Makanya Allah mengatakan, wa huwal aziz, dialah maha perkasa. Dialah maha perkasa. Al-hakim, namun dia maha bijak. Betapa banyak manusia perkasa, tapi tindakannya tidak bijak. Ya, tindakannya tidak bijak. Ya, karena dia kuat, dia sombong, karena punya kekuatan, akhirnya tidak bijak, ngawur, mentang-mentang. Sehingga dia punya keperkasaan, punya izah, namun tidak bijak. Dan sebaliknya, betapa banyak manusia bijak, namun tidak punya kekuasaan. Bijak, omongannya bijak, tapi dia tidak bisa apa-apa. Cuma komentar, kasih masukan, bijak, tapi tidak bisa bertindak. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, maha kuasa dalam menetapkan apapun, memutuskan apapun, mengeksekusi apapun, Allah maha kuasa, maha perkasa, namun segala keputusannya dibangun di atas kebijakan Al-Hakim. Ayat ini, ya, ayat ini sambung dengan ayat pertama. Ayat pertama kita tadi, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusula dan seterusnya. Ayat pertama menjelaskan tentang tafarrud Allah, keesaan Allah dalam menciptakan. Ya, ja'ilil fatiris samawati wal ardi. Allah Maha Esa ketika menciptakan langit dan bumi beserta isinya, menciptakan malaikat tanpa ada perumpamaan sebelum, tanpa ada contoh sebelumnya. Allah bersendirian dalam menciptakan. Ayat yang kedua ini menjelaskan tentang Allah bersendirian dalam mentadbir alam semesta. Ini semua adalah cabang rububiyah. Kita bilang rububiyah ada tiga rukunnya, yaitu Allah Maha Esa dalam menciptakan, Allah Maha Esa dalam memiliki, dan Allah Maha Esa dalam pengaturan. Allah Maha Esa dalam pengaturan. Nah, ayat kedua ini menjelaskan tentang keesaan Allah dalam pengaturan. Ketika Allah sudah mengatur, menurunkan rahmat, menahan azab, memberikan siksaan, semuanya enggak ada yang bisa protes. Dan Allah sendirian Maha Esa dalam pengaturan alam semesta. Yudabbirul amr minas sama'i lal ardi. Allah mengatur segala urusan dari langit dan bumi. Semuanya Allah atur. Makanya, maha kuasa Allah. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengatur dalam urusan, mengatur ya semua makhluknya. Dia di atas arsy dan dia mengatur segala yang terjadi di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala maha agung, maha tinggi, ya. Mengatur ini, mengatur anak tidak, kalau makhluk tidak bisa. Yang bisa melakukan ini hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang bisa dan Allah mengurusin kita masing-masing dengan detail, ya. Allah mengurusin dengan detail masing-masing kita diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail masing-masing. Apa yang terjadi pada kita masing-masing setiap person. Ya, dan ini tidak kita kalau kita bicara tentang direktur atau owner atau raja atau ini enggak bisa ngatur secara detail. Raja paling punya anak buah, anak buahnya suruh ngatur dia tinggal terima laporan. Adapun mengetahui secara detail enggak bisa. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara di atas arsy dia mengatur segalanya, di bawah memberi rahmat kepada si fulan, memberi hukuman kepada si fulan, menghidupkan si fulan, mematikan si fulan, menahan rezeki si fulan, membuat si fulan sehat, membuat si fulan sakit, semuanya Allah yang atur, dan ini merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya dilakukan dengan kebijakannya. Demikian saja apa yang saya sampaikan kepada pemirsa Radio Roja dimanapun Anda berada. Insyaallah kita bersua pada pekan depan bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha